Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa sallam. Kita meneruskan bacaan kitab Ulumul Maram tulis oleh Al-Hafidz Najjar Ar-Rasulani rahimahullah. Masih di kitab Zakat. Sebagaimana pertemuan lewat, ini faedah yang besar. Buah ijma' sepakat para ulama bahwa zakat di 9 perkara ini adalah wajib. Apa itu 9? Unta, sapi, kambing atau domba, 3 ini. Emas, perak, mur, yakni gandum yang bagus, syair, gandum biasa, atamar, kurma, wazabib, anggur. Ini sepakat, harus keluarkan. Bagaimana kalau padi berselisih para ulama? Ya, zahirnya tidak. Tapi kalau kemudian dia panen berwujud uang 1 tahun, ya keluar, ya zakatnya. Ini terjadi perselisihan para ulama. Lebih bagus dikeluarkan, ya lebih bagus, karena sebagian orang punya padi yang berhektar-hektar, kan itu dikeluarkan lebih bagus. Dan jenis-jenis tanaman di Arab sana banyak juga selain kurma ini, baik selain apa tadi gandum, ada yang itu seperti jagung seperti itu, ya. Itu bagus buat ya. Kemudian seperti hab-hab, ini seperti semangka, ulalam tidak. Kemudian juga kalau dia itu airnya mengandalkan air hujan, maka setiap panen dikeluarkan 1/10. Tapi kalau dia dengan jerih payah, maka dikeluarkan setiap panen 1/20. Kemudian jumlahnya sangat banyak kemarin. Jadi tidak ada yang dihitung khomsa ausub, tidak ada 5 ausub, sudah dihitung kira-kira 750 kg atau 1 ton lah. Kalau dia di bawah 1 ton tidak keluar zakat. Apa itu tadi? Kurma dan sebagainya. Ini di bawah 750 kg tidak keluar zakat. Itu jumlah yang banyak. Jadi kalau mungkin sawahnya cuma seberapa saja ya tidak, atau ladangnya untuk kurma dan semisalnya tidak banyak, tidak keluar zakat. Sudah banyak itu, sudah 750 kilo dari kurma baru keluar saja. Berikutnya hadis nomor 16, ya 18. Hadis nomor 18 itu adalah hadis yang ke-517 di buku ini. Qala rahmah ta'ala wa an Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu. Dari sahabat Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu. Ini untuk dihitung. Umpamanya kurma, dihitung kira-kira berapa ini? Biasanya orang yang punya keahlian seperti penjual toke, misalnya kalau ini ya toke sawit, kalau di sana ya mungkin penjual kurma, itu bisa mengira-ngira, okay? Kebun seperti ini yang keluar berapa? Bahan kentang yang di bawah tanah itu mereka bisa kira-kira keluarnya berapa kilogram? Ini kan dibahas masalah itu. Tentang bolehnya menghitung, ya menghitung, mengira-ngira, takdir, mengira-ngira berapa jumlah hasil dari kebun ini. Walaupun di sini disebutkan dhaif, ya, tapi Najjar ingin untuk kemudian membahas masalah ini. Disebutkan dhaifnya karena ada rawi namanya Abdurrahman bin Mas'ud Majhul. Tapi ada penguatnya, buat Hakim, ya. Kesimpulannya ini adalah ucapan sahabat ini. Ya ini mauquf Umar bin Khattab. Ini ucapan Umar bin Khattab. Di riwayat yang lain disebutkan oleh Imam Hakim bahwa Umar bin Khattab ba'athahu ila akhir zaman. Ya mungkin yang Sahal bin Abi Hasmah ini untuk mengira-ngira berapa jumlah korma yang ada di kebun seseorang. Nah ini. Ya bisa diamalkan. Ya itu. Boleh. Walaupun dari satu ayat tadi kita sebutkan. Apa itu hadisnya? Qala beliau mengatakan amarna Rasulullah memerintahkan kami, "Idza kharastum fakhudhu." Apabila kalian kharas dan sebab di itu adalah ahkam, ini takdir. Apabila kalian mengira-ngira, ini orang punya keahlian ini, ya, dari su'a, dari petugas, dari pemerintah yang mengumpulkan zakat, datang ke kebun pemilik tanaman itu dikira-kira, butuh keahlian. Apabila kalian menghitung, mengira-ngira, fahudu, maka ambillah. Wada'u sulus, dan tinggalkan sepertiga. Fa'ilam tada'u sulus, kalau kalian tidak meninggalkan sepertiga, fada'u rubu, tinggalkan seperempat. Jadi jangan diambil semua. Ya kira-kiranya itu tadi, ya kan dikira-kira mempunyai kebunnya lebar. Oh ini kira-kira 2 ton keluar. Tinggalkan, ya sepertiganya. Kalau enggak ya seperempatnya. Orang khamsah memberikan yang lima. Jadi siapa? Abu Dawud, Tirmidzi, Munajjah, Nasa'i, ya, dan Imam Ahmad. Illa Ibn Majah, kecuali Ibn Majah. Illa Ibn Majah. Wa sahahu Ibn Hibban, Syaikhani Ibn Hibban, wa Hakim dan Hakim. Ya, ibu. Demikian juga habis berikutnya. Wa Allah wa ta'ala an Atab bin Asid radhiyallahu anhu, dari Atab bin Asid radhiyallahu anhu. Jadi ini ada sini juga dhaif. Ibn Majah ini mengatakan ini dhaif. Sengaja hadis dhaif diletakkan di buku ini, bukan untuk memenuhi bukunya dengan hadis yang lemah, bukan. Tapi untuk dipelajari bagaimana sekarang, apakah dihitung dulu, dikira-kira dulu, ya dong itu. Hadisnya dhaif karena terputus. Sa'id bin Musayyid tidak mendengar dari Atab. Ya, rotelan sedikit pun. Ya, itu. Jadi terputus. Tapi sengaja di sini untuk dibahas. Maka disebutkan di sini. Kalau mengatakan Atab bin Asid ini rontahu, amar Rasulullah memerintahkan ay yukhrasa al-inabu, untuk dikira-kira inab, anggur. Tadi kan kurma, ini sekarang anggur. Tanaman di sana inilah bentuknya. Apel, anggur, jeruk, ya, kuman, delima, inilah yang di sana. Kalau kita kan durian, Aceh, nah itu tidak akan ketemu di sana. Maka disebutkan di sini, kama yukhrasu, sebagaimana dikira-kira an-nahl, kurma. Jadi Rasulullah memberitahu kami untuk mengira-ngira inab, anggur, sebagaimana mengira-ngira kurma. Watuhadu zakatuhu zabiban, dan diambil zakatnya berupa zabib, berupa apa? Berupa anggur sudah dikeringkan. Gitu, jadi sudah dikeringkan, misalnya lebih awet, awet dikeringkan di atas rumah atau pelataran. Kalau kita kan padi itu di pelataran itu dikeringkan. Kalau di sana kurma digantung apa? Anggur digantung supaya kering. Ketika musim dingin bisa dimakan. Orang Hamzah meriwayatkan ini lima. Berarti Abu Dawud, Tirmidzi, Munajjah dan Nasa'i dan Imam Ahmad. Wa fihi inqita', dan di dalamnya ada terputus. Jadi sudah sebutkan. Ibn Majah sendiri sudah menghukumi di sini. Ya. Sehingga dibahas masalah ini. Apakah dikira-kira anggur demikian juga korma? Jawabannya ya. Sebagaimana dalam hadis tadi, inilah pendapat jumhur ulama. Kemudian apa faedahnya? Subhanallah Ibn Hajar wa ta'ala. Faedah kenapa dikira-kira dan ditinggalkan seperempat? Dari jadi dikira-kira seperempatnya jangan dihitung, maksudnya dibiarkan. Kenapa disebutkan? Untuk memberikan keluasan. Tausiah al-arba bisimar, untuk meluaskan pemilik buah itu untuk mengambilnya. Masa dipanen semua belum merasakan buahnya kan itu. Ini biarkan seperempat biar mereka makan. Ya. Wal bai min sahwiha wa isar ahli, memberikan keluarganya. Ya. Kemudian juga jiran, tetangga, masih tetangga, orang fakir. Lianna bimanihim minha tadiqon la yahba. Karena kalau dilarang mereka menikmati hasil panennya, buahnya sudah masak itu, ini menyempitkan orang yang punya. Kan itu. Biarkan dia menikmati, makan dulu sampai kenyang. Ya. Kebanyakan yang mencret ke rumah apa itu anggur ya itu. Jadi begini. Jadi ini di antara faedahnya. Jadi hukumnya bagaimana mengira-ngira ini itu adalah bisa diatkan. Sehingga bisa dikira-kira. Disebutkan juga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengira-ngira dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, kebunnya seorang perempuan. Ternyata beliau mengira-ngira hasilnya persis ketika dikeluarkan. Ya itu. Sekarang bagaimana kalau setelah dikira-kira hancur kurmanya atau anggurnya? Kesimpulannya adalah Ibnu Mundzir mengatakan sepakat ahlul ilmi, sepakat ahlul ilmi, kalau kemudian hancur terjadi bencana alam ya tidak dikeluarkan. Oh, ini keluar 2 ton, kemudian terjadi bencana alam, ya tidak dikeluarkan zakatnya. Ya itu. Berikutnya tentang permasalahan zakat emas. Emas yang dipakai bagaimana ini? Perselisihan di antara para ulama. Gelang yang dipakai, anting-anting dan sebagainya, cincin yang terbuat dari emas ataupun perak. Wallahu a'lam bishawab. Tadi yang ke-19. Wan Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib an-Nabi, dari bapaknya, ini Shu'aib bin Muhammad, an jadi dari kakaknya, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Hadis ini dibicarakan ya. Mereka menyebutkan bahwa itu adalah dhaif. Tapi nanti ada penguatnya. Ya, riwayat Imam Hakim setelahnya dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi bisa untuk kemudian menguatkan. Nah, di sini dhaif karena ada imulhiyah. Betul kira-kira ini dhaif. Ya, apalagi ketika perpustakaan terbakar tambah lemah nih. Ya itu. Ini hadis ini dhaif yang seperti ini tadi, ya. Demikian juga Khalid bin Harith. Ya. Dibicarakan. Apa itu hadisnya? Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, anna imra'atan sumunya ada seorang perempuan atat Nabi, mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarbani musahkan di sini ya. Syarbani pulang musahkan di sini. Datang seorang perempuan atatin Nabi. Datang seorang perempuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa maha ibnatun laha, bersamanya anak yang dia miliki, anak perempuan. Wa biya di ibnatiha, dan di tangan anak perempuannya maskatan, maskatani, yang dua siwak, ini dua gelang, ya. Ikut gelang. Asbirah, asbiratun min dhahab, ini perhiasan yang di surga itu ada gelang-gelang dari emas. Ya, jadi di tangannya ada apa? Ada gelang. Min dhahab dari emas. Maka lelah maka Nabi berkata padanya, atau tina zakat hada, maka telah memberikan zakatnya ini. Kalau dia mengatakan, lah tidak. Kalau maka dia mengatakan, ayah suruki, apakah? Jadi, apakah kamu suka? Ayah suruki, apakah kamu suka? Ayusawiroki, untuk Allah memberikan gelang kepada engkau, bihiman, ya, dengan keduanya, yaumul qiyamah pada hari kiamat, sama rohini minar, dua gelang dari api neraka. Fa'alqadhuma, maka perempuan itu melimparkan dua gelang itu, maskatan tadi kan. Rabu Salasa, kelihatannya tiga, yaitu. Wa'isana Rukawi, karena Nabi Najar sarannya kuat, tadi kita sebutkan sisi lemahnya. Jadi ada Abu Daud, ya, dan kami juga Nasai dan Tirmidzi. Tiga maksudnya adalah itu. Ya, ini. Terus ada penguatnya. Disebutkan di sini wa sahahu al-Hakim min hadis Aisyah, dan Hakim mensahihkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Sebutkan hadisnya ini yang sahih Imam Hakim ini adalah sahih. Ya. Sehingga yakni kemungkinan sahih, kemungkinan hasan, dan ini menguatkan jalan tadi. Ya, dari sinilah dalil sangat kuat bahwa seorang yang mempunyai perhiasan walaupun tidak di, walaupun sedikit ya dikeluarkan. Alam demikian. Kemudian juga hadis setelahnya mirip-mirip. Wa Ummi Salamah dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari sini dhaif. Disebutkan bahwa Atha' tidak benar dari Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dhaif sebabnya itu. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha kanat talbasu awdahan min dhahab. Sungguhnya beliau memakai awdah. Awdah itu wadih, jelas. Kenapa dikatakan jelas? Karena dari perak asalnya. Kelihatan kan cemerlang semisal itu. Tapi disebutkan min dhahab, dari emas. Perhiasan dari emas. Faqalat, maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah, akan sungguh apakah kanzun, ini simpanan. Dia ini simpanan. Kalau Nabi mengatakan idza adaiti zakatahu, kalau engkau bayarkan zakatnya fa laysa bikanzin, maka tidak simpanan. Jadi walaupun yang dipakai ya, yang dipakai ya, Nabi mengatakan kalau kamu bayarkan zakatnya berarti bukan simpanan. Simpanan yang nanti akan membakar orangnya kalau tidak dibayarkan zakatnya. Rabu Dawud melihat Imam Dawud wa darakun dan darakun itu sahih hakim. Hakim maksudnya. Maka jadi perselisihan di sini dari hadis ini. Apakah ya, hal fi khuli, apakah perhiasan minadhab dari emas wal fidhah zakah, ada zakatnya dari emas dan perak, perhiasan yang dipakai ini. Ada perempuan perempuan pasar itu kan itu, ini bukan menunjukkan harta dia memiliki emas semua ya kan. Maka terjadi perselisihan para ulama. Ya, kesimpulannya oleh alam hadis yang tadi kita baca walaupun diperbincangkan ada yang menguatkan kan, secara umum kan dikeluarkan ini tajibu bi zakah, wajib bi zakah. Sebutkan di Tawatil Ahkam walaupun sedikit ya, walaupun sedikit sawankan atau qalilan aw katsiran, Ya dulu hadisan ala wujub zakat. Dua hadis ini menunjukkan wajibnya zakat fil huni di perhiasan al mu'ad li istimal, yang dipersiapkan untuk dipakai. Untuk dipakai ini. Ketika acara-acara mereka itu kan sa'un kana qalilan katsiran, sama saja sedikit atau banyak. Di anal maskatan minan dhahab, ya karena tadi ya gelang yang dipakai tadi. Ya itu walaupun belum sampai nisab. Insyaallah lebih aman. Cuma yang mengatakan tidak wajib memang. Ada hadis yang mungkin mengatakan dhaif. Juga ada cerita lewat kan, kalau dia tidak sampai nisabnya, ya jumlahnya itu, kalau emas sudah pernah kita bahas, sekitar ya mungkin 80 juta, 85 juta. Itu kalau segramnya 1 juta. Kalau perak 10 juta, sudah keluar. Ya itu. Tapi untuk amannya untuk kita keluarkan. Allah alam demikian ya, serah jadi masing-masing. Kemudian peralatan-peralatan dari emas dan perak. Ya kalau dia punya umpamanya yang di dinding dari emas, ya dikeluarkan. Ya demikian. Ya sampai di sini semoga sudah ya.